ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menghindar, menjauh, berhati-hati dari kesyirikan, karena kesyirikan akan melumat, menghancurkan amalan-amalan saleh. Perbuatan syirik yang besar menjadikan pelakunya keluar daripada Islam. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau mensekutukan Allah, niscaya amalanmu akan gugur, akan batal, dan engkau di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ancaman ini ditujukan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang paling bertakwa kepada Allah, sehingga peringatan ini pula lebih utama lagi untuk umatnya. Berhati-hati dari kesyirikan, yang mana kesyirikan adalah menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan dalam ibadah, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian. Kesyirikan yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau berdakwah untuk mengembalikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul sebelumnya untuk mengembalikan mereka kepada peribadahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada sesembahan bagi kalian selain dia Allah. Itu dakwahnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Syu'aib, Nabi Saleh, dan seterusnya, sampai Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, wahai umatku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Namun amat disayangkan, sebagian memaknai kalimat la ilaha illallah dengan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ar-rububiyah semata, keesaan Allah dalam menciptakan, mengatur alam, menghidupkan dan mematikan. Yang mana ini diyakini oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Namun hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Al-Islam. Rasulullah SAW tetap mendakwahkan kepada mereka untuk kembalikan ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda menafikan semua jenis peribadahan. Kalau yang mempelajari bahasa Arab, ada isim, ada khobar. Isim la itu membutuhkan khobar, dan khobarnya pada kalimat la ilaha illallah itu tidak disebutkan. Sebagai contoh, banyak gelas. Tidak ada gelas kecuali gelas yang bentuknya seperti ini, atau tidak ada botol kecuali aqua. Padahal di situ banyak botol yang lainnya. Sedangkan yang dimaksudkan adalah tidak ada botol yang ada isinya kecuali botol aqua. Itu yang disembunyikan. Tapi itu menjadi hal yang maklum, hal yang sudah diketahui dan dipahami oleh mereka orang-orang Quraisy, sehingga mereka menolak dengan mengatakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah sesembahan yang banyak akan dijadikan satu sesembahan? Sungguh ini adalah sesuatu yang aneh. Sembahan yang banyak akan dijadikan satu sesembahan, perkara yang tidak bisa diterima oleh mereka. Kalau meyakini Allah itu yang esa dalam ar-rububiyah, mereka iya meyakini. Namun mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam al-ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah para rasul, para nabi melainkan supaya mereka diperintahkan supaya untuk mengikhlaskan agama ini, ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi'annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu adalah Allah yang hak, sementara yang diibadai selain Allah adalah kebatilan. Banyak sesembahan, tapi semuanya batil, tidak benar, kecuali yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya apa? Sesembahan itu banyak sekali. Ada yang menyembah matahari, menyembah orang-orang soleh, menyembah para nabi, menyembah malaikat, menyembah Isa termasuk nabi dan ibunya Maryam. Banyak sesembahan, tapi Allah mengatakan apa? Dzalika bi'annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu Allah yang hak, sementara yang diibadai selain Allah adalah kebatilan. Banyak yang diibadahi, namun peribadahan yang benar hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan umatnya untuk menjauh dari penyimpangan-penyimpangan sebagaimana penyimpangan itu terjadi pada umat sebelum umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, telah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjatuh pada kesesatan yang dilakukan oleh umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Sungguh kalian akan mengikuti jejak umat sebelum kalian, selangkah demi selangkah. Dalam lafaz yang lain, sibron bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sekalipun mereka masuk ke lubang dob, binatang hampir mirip bentuknya dengan biawak, kalian pun akan masuk padanya. Kesesatan yang dilakukan oleh umat al-Yahud wa Nasara, sebagaimana ditanyakan oleh para sahabat, al-Yahud wa Nasara, apakah mereka yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasara? Maka Nabi mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terjatuh dalam kesesatan yang serupa, sebagaimana orang Yahudi dan Nasara berbuat hulu, melampaui batas terhadap para nabi. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah mewanti-wanti, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, janganlah kalian melampaui batas terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas terhadap Isa ibn Maryam. Orang Yahudi, orang Nasara melampaui batas terhadap para nabi mereka, dan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga akan terjatuh pada hal yang serupa. Nabi melarang dan larangannya dilanggar, sehingga orang yang melanggarnya terjatuh dalam kesesatan. Nabi mengatakan, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, aku hanyalah seorang hamba, sama seperti kalian yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah Rabbmu sampai datang kematian, al-yaqin, sampai datang kematian. Nabi senantiasa melaksanakan sholat sekalipun beliau dalam keadaan sakit. Bisa ke masjid, datang ke masjid. Tidak mampu lagi, beliau sholat dengan berbaring. Sebagaimana beliau mengatakan, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb. Sholatlah engkau dalam keadaan berdiri, wajib hukumnya. Bahkan menjadi rukun apabila itu sholat rawatib, sholat wajib, sholat yang lima waktu, dan hukumnya sunnah pada sholat-sholat sunnah. Kalau sholat sunnah dengan duduk mendapat pahala separuh, kecuali sakit. Dia biasa sholat berdiri, ketika sakit tidak mampu lagi, maka dia mendapatkan pahala sempurna karena biasa dia melaksanakan sholat sunnah dengan berdiri. Demikian Rasulullah alaihissalatu wassalam seorang hamba, ya. Sehingga para ulama memaknakan kalimat Muhammad Rasulullah itu dengan apa? sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam tadi, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh, ya. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Dia seorang hamba tidak boleh diibadahi, seorang utusan yang tidak boleh didustakan. Sedangkan konsekuensi dari makna itu apa? Ta'atu fi ma amar wa tasdiqu fi ma akhbar wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara. Dia sebagai seorang rasul berarti harus apa? Ditaati perintahnya, ditinggalkan larangannya, dibenarkan apa yang beliau sampaikan, dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Ya, tidak boleh mengada-ada dalam ibadah. Ya. Jadi barakallahu fikum, kalau umat sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, al-Yahud wan Nasara, terjatuh dalam kesesatan melampaui batas terhadap para nabi mereka, maka pada umat Islam pun demikian adanya. Melampaui batas terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sedangkan ajarannya ditinggalkan. Orang Yahudi Nasara melampaui batas, memuji, menyanjung, mengangkat setinggi-tingginya sampai disetarakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pada umat Islam. Ada qasidah apa? Al-Busairiyah yang mengatakan, ya akramal khalqi man li man aludhu bihi siwaka inda khululil hadathil amami. Wahai semulia-mulia makhluk, kepada siapa aku akan meminta pertolongan ketika terjadi malapetaka? Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Termasuk ilmu yang engkau miliki adalah ilmu al-lauh. Ya, al-lauh itu menjadi ilmu Allah SWT semata. Rahasia Allah tidak ada yang mengetahui kecuali Allah berikan wahyu kepada Rasulnya. Ini bukti bahwasannya terjadilah apa yang terjadi pada umat ini, sebagaimana orang-orang Yahudi mereka melampaui batas terhadap para nabi mereka atau orang-orang saleh, menjunjung nabi, memuji, mengangkat sampai disetarakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada umat ini pun demikian, akan mengikuti jejak mereka, menyanjung Nabi alaihi salatu wassalam, namun ajarannya ditinggalkan, ajarannya diabaikan. Termasuk ajaran yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk meninggalkan atau menyerupai orang-orang ahlul kitab, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka akan semisal atau sama dengan mereka atau termasuk golongan mereka. Ini Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan demikian. Namun betapa banyak kaum muslimin yang bermudah-mudahan sampai-sampai sulit dibedakan mana yang muslim, mana yang nasara. Ini musibah yang terjadi pada umat ini. Nabi melarang untuk beribadah kepada Allah di tempat yang di situ digunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, beliau menyebutkan satu bab dalam kitabnya Kitabut Tauhid, la yu'badu fi makanin yu'badu fihi li ghairillah. Tidak boleh beribadah di tempat yang mana tempat itu digunakan untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah, walladzina attakhadhu masjidan diraran, al-ayah. Orang-orang yang menjadikan masjid ad-dirar, ya, dengan tujuan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wasalam dilarang oleh Allah untuk sholat di tempat itu, la takum fihi abada. Jangan engkau menunaikan sholat di tempat itu. Ya. Padahal itu masjid. Namun ketika dibangun, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi untuk memecah belah kaum muslimin, untuk memberikan peluang ahlul kitab dalam mengganggu, merusak kaum muslimin, menghancurkan, menghalangi dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dilarang untuk digunakan beribadah padanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salat ataupun yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan hadis tentang seorang yang bernadar untuk menyembelih ibil, ya, menyembelih unta di buana, ya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak langsung membolehkan untuk dilakukan penyembelihan di tempat itu, tapi bertanya, hal fiha wathanun min authanil jahiliyati ya'bad, apakah di tempat itu ada berhala dari berhala jahiliyah yang diibadahi? Sahabat menjawab, la. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, hal fiha aidun min a'yadihim, apakah di tempat itu digunakan sebagai aid, tempat perayaan? Maka dijawab tidak. Maka barulah Nabi alaihi salatu wassalam membolehkan untuk melaksanakan nadar menyembelih unta di tempat itu. Fa barakallahu fikum. Apa yang kita dengar dan kita saksikan, mudah-mudahan kaum muslimin diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak membenarkan apa yang terjadi di tempat kita ini, ya. Adanya ibadah bersama di gereja, ya. Ini kemungkaran, ini kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terjatuh pada kesesatan umat sebelum kita ini, ya. Menyanjung Nabi alaihi salatu wassalam dengan sanjungan-sanjungan, ya, namun ajarannya ditinggalkan. Beribadah dengan musik, ya. Beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan larangan Nabi alaihi salatu wassalam untuk beribadah di tempat yang digunakan untuk beribadah kepada selain Allah SWT ini pun terjadi, ya. Maka kita mengatakan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah bahwa umatnya akan mengikuti kesesatan yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, al-Yahud wan Nasara. Nah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang permasalahan ini. Kemudian barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang kitab At-Tibyan pada waktu yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.